Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fi kulli lahdatin abada adada ni'amillahi wa ifdali. Allahumma akrimna fi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa aftah lana abwaba rahmatik وانصر علينا حكمتك يا رحمن الراحمين اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا رحمن الراحمين ربنا آتنا min ladunka rahmah wa'alimna min ladunka ilmah subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qul ma'alifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Qul arkanuha salasu ashrin niyah fil fardi qasdul fi'li wal fardiyah awjib ma'at ta'yini ammadu sabab wal waqti fal qasdu wa ta'yinun wajab kalwitri amma mutlaqun min nafliha fa fihi takfi niyatun li fi'liha. Dan kita akan bahas tentang rukun-rukun salat. Rukun salat itu adalah yang paling inti di dalam salat. Begitu pula di dalam pekerjaan-pekerjaan syariat yang lainnya. Di mana setiap syariat ketika tidak dilaksanakan syarat sahnya, ketika tidak dilaksanakan syarat keabsahannya, masih bisa ditoleransi terkadang dalam suatu bab syariat. Tapi kalau sudah rukunnya yang tidak terlaksana, maka tidak ada toleransi lagi. Artinya tidak sah sama sekali. Oleh karenanya yang terpenting di dalam salat adalah rukunnya. Rukunnya harus sah. Rukun sholatnya harus sah. Sedangkan yang sunnah-sunnahnya itu sebagai pelengkap. Tapi rukun sholatnya harus terlaksana sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya sekarang kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Dicermati, difahami, dipelajari supaya sholat kita benar-benar keluar daripada kewajibannya yang hakiki. Gal arkanuha salasu ashrin niyah. Arkanuha rukun-rukunnya. Arkanuha kalimat jamak, mufradnya itu ruknun. Sedangkan ruknun itu secara bahasa Arab adalah janibu syai al-aqwa. Secara bahasa Arab artinya adalah bagian tertentu yang paling kuat. Seperti rumah yang paling kuat bagian-bagiannya adalah pondasi. Pondasi itu namanya rukun gitu. Jadi yang paling kuat dalam segala hal itu namanya ruknun. Nah, jadi itu secara bahasa. Secara arti syar'i yang dikehendaki oleh syariat adalah juz'un minal mahiyah la tatahaggagu illa bihi. Itu bagian dari sesuatu di mana sesuatu itu tidak akan terlaksana kecuali dengan bagian tersebut. Itu namanya rukun secara syar'i, artinya seperti itu. Jadi misalnya apa? Rukunnya sholat itu adalah rukuk. Rukuk itu sebagian dari sholat. Sholat itu tidak akan terlaksana kecuali dengan rukuk. Di antara rukun sholat, sujud. Sujud itu bagian dari sholat. Salat itu tidak akan terlaksana kalau tidak ada sujud, itu rukun gitu. La tatahaggagu ila bihi, tidak akan terlaksana salat kalau tidak ada sujudnya. Tidak akan terlaksana salat kalau tidak ada rukuknya. Karena apa? Sujud dan rukuk termasuk rukun gitu. Nah, jadi itu rukun. Sedangkan rukunnya salat itu di sini di dalam kitab Zubat disebutkan 13 dan itu yang muktamad. 13. Ada pula yang mengatakan 14 dengan menjadikan rukun tumaknina itu rukun tersendiri. Tumaknina ketika rukuk, tumaknina ketika i'tidal, tumaknina ketika sujud dan tumaknina ketika duduk di antara dua sujud. Itu satu rukun. Berarti 13 tambah satu rukun tumaknina 14. Ada yang mengatakan 17 dengan menghitung tumaknina itu satu per satu. Tumaknina itu kan di empat tempat. Jadi 13 tambah 4, 17. Yaitu tumaknina ketika rukuk, tumaknina ketika sujud, tumaknina ketika duduk di antara sujud, dan tumaknina ketika ketika duduk di antara dua sujud. La ilaha illallah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sudah disampaikan. Allahumma barik lana fi hadzihi wa fi ma ba'dah. Jadi yang mengatakan ulama yang mengatakan rukun salat itu 17 berarti tambah 4. Tumaninya kan 4 tempat. 13 tambah 4 berapa? 17. Itu tambah tumanina ketika rukuk 1. Tumanina ketika i'tidal 2. Tumanina ketika sujud 3. Tumanina ketika duduk di antara 2 sujud. Nah, 13 tambah 4 sama dengan 17. Ada pula yang mengatakan tambah 1. Yaitu apa? Niatul khuruj minas shalah. Ketika sholat harus niat keluar mau sholat. Ketika salam harus niat keluar dari sholatnya. Tapi itu kaulun marju. Pendapat yang tidak mu'tamad. Karena apa? Dengan salam ya sudah. Berarti keluar. Tidak perlu niat lagi. Gitu. Ada pula yang menambahkan dengan rukun musalli harus sholat. Sama seperti puasa. Rukunnya puasa shaim. Gitu. Nah, tapi dalam sholat tidak perlu. Kenapa? Karena orang dengan gerakan sholat orang bakal tahu itu dalam keadaan sholat. Emang kalau lagi sujud ngapain gitu? Ya kan? Kan pasti sujud ketika sholat. Gak mungkin dia itu melakukan sujud, gerakan sujud semacam itu kalau bukan di dalam sholat. Kayak misalnya apa? Orang dalam keadaan tidak sholat kemudian dia seperti posisinya rukuk. Ngapain dia? Emang nunggu apa? Nunggu wangsit apa? Nah, kan tidak kan? Nah, oleh karenanya juga tidak perlu. Rukun musalli itu tidak perlu. Ada pula yang mengatakan itu ditambahkan. Ada pula yang menambahkan di antara ulama. Di antara rukunnya itu ditambah gurnun niyah bi takbir. Niat itu harus bersamaan dengan takbir. Itu niat itu adalah rukun tersendiri. Tapi yang mutamat kembali kepada 13 saja. Jadi rukunnya sholat ada 13. Dan rukun sholat itu terbagi menjadi 4. Nah, kalau benar diikuti, kalau salah ya jangan gitu. Rukun salat ada 4. Terbagi menjadi 4. Ada rukun qauliyah, ada rukun fi'liyah, ada rukun qalbiyah dan ada rukun ma'nawiyah. Jadi yang pertama adalah rukun qauliyah. Rukun qauliyah itu dikatakan arkan qauliyah karena rukun-rukun tersebut dilafadzkan. Makanya dikatakan arkan qauliyah. Apa itu arkan qauliyah itu? Arkan qauliyah itu ada an salah. Jadi ikuti. Ada lima, yaitu yang pertama baca takbir, yang kedua baca fatih, yang ketiga baca tasyahud, terus baca selawat kepada Nabi. Tasyahud yang pertama atau tasyahud kedua? Tasyahud kedua. Kemudian baca selawat kepada Nabi pada tasyahud yang kedua. Nah, ditambah yang terakhir adalah salam. Nah, jadi yang pertama baca takbirat ihram, yang kedua Fatihah, yang ketiga baca tasyahud akhir, yang keempat membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud yang akhir, dan yang kelima membaca salam. Nah, itu namanya semuanya kan diucapkan, semuanya itu dilakukan dengan pengucapan, makanya dikatakan arkan qauliyah gitu. Kemudian ada arkan fi'liyah. Kenapa dikatakan arkan fi'liyah? Iya, karena dilaksanakan dengan tindakan. Makanya dikatakan arkan fi'liyah. Ada berapa? Ada tuh? Ada enam. Nah, jadi jangan ikuti kalau Ustaz salah. Karena manusia itu bisa salah, bisa benar. Kalau salah, jangan ikuti. Benar, diikuti. Walaupun itu seorang Ustaz. Ya? Nah, jadi yang benar adalah enam. Yang pertama, berdiri ketika salat bagi yang mampu. Yang kedua, ruh. Yang ketiga, hati. Yang keempat, suh. Yang kelima, duduk di antara dua, suh. Dan yang keenam, duduk ketika tasyahud akhir. Jadi enam. Nah, sedangkan rukun yang ketiga adalah arkan galbiyah. Kenapa dikatakan galbiyah? Karena dilaksanakan oleh hati. Dan itu ada 10. Ada 1. Ustaz bangga sama kalian, Masya Allah. Tahu semuanya? Nah, jadi ada 1. Apa arkan galbiyah itu? Ya. Terus yang keempat adalah arkan maknawiyah. Jadi maknawiyah itu bukan namanya orang. Enggak ada orang namanya maknawiyah. Wiyah-wiyah gitu. Maknawiyah itu adalah rukun yang dilaksanakan bukan dengan perkataan, bukan dengan tindakan, tapi tidak ada rupanya. Ya kan? Rupanya rukun seperti apa? Jelaskan. Rupanya sujud seperti apa? Jelaskan. Rupanya Fatihah seperti apa? Diucapkan kan? Nah, jadi semuanya ada. Tapi rukun maknawiyah ini enggak jelas. Fem, apa itu? Yaitu satu juga tertib. Tertib itu seperti apa sih? Mirip apa? Cantik enggak dia? Nah, jadi tertib itu, berurutan itu adalah sifat. Enggak bisa ketahuan, enggak bisa kelihatan. Makanya dikatakan apa namanya? Arkan maknawiyah. Jadi segala sesuatu itu ada yang maknawiyah, ada yang hissiyah. Fem, yang enggak bisa dipandang oleh mata, yang enggak bisa diendus oleh hidung, enggak bisa didengar oleh telinga, enggak bisa diraba oleh tangan, enggak bisa dirasakan oleh lidah, itu namanya maknawiyah. Jadi banyak hal-hal yang maknawiyah. Seperti apa? Seperti sifat, nah itu maknawiyah. Fem, jadi yang tidak bisa berdiri sendiri, kalau dikaitkan sama sesuatu baru bisa diketahui. Itu namanya maknawiyah sifat. Orang itu baik banget. Baik itu kayak gimana sih? Ganteng gak sih? Nah itu. Nah itu gak bisa, gak ada rupanya. Nah itu namanya maknawiyah. Ketika kita belajar, kita tenang, asik, mendengarkan. Nah itu berarti turun sakinah. Sakinah yang mana? Bukan sakinah alatos. Bukan sakinah alhabsi. Bukan sakinah BSA dan lain sebagainya, tidak. Tapi sakinah yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang maknawiyah. Enggak biasa dijangkau oleh panca indera. Itu namanya sakinah. Paham? Maghfirah, seperti apa sih bentuk maghfirah? Kita enggak tahu. Memang oleh karenanya jadi selalu kita minta pada Allah Ta'ala sesuatu yang maknawi lebih banyak daripada yang kita inginkan, yang diturunkan Allah Ta'ala daripada sifatnya yang hissi. Seperti apa? Kita selalu minta pengampunan. Pengampunan maknawi. Kita selalu minta surga. Surga itu maknawi. Kita minta mahabbahnya Allah. Mahabbahnya Allah itu maknawi. Sedikit sekali orang yang minta sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indera. Minta dunia, minta jodoh. Itu sedikit. Kecuali pondok sini banyak. Gitu. Iya. Banyak minta jodoh? Itulah perempuan. Suka boh? Ya, gak apa-apa minta. Kan Allah yang nyuruh. Ud'uni. Jadi, mintalah kepadaku. Allah yang menyuruh. Jadi, gak apa-apa minta segalanya. Tapi yang terpenting, hendaknya kita mendahulukan yang terpenting dari yang penting. Kalau ada yang lebih penting, kenapa kalau kita melaksanakan yang penting, yang lebih penting kita dahulukan. Ada yang lebih baik daripada yang baik, kenapa kita melaksanakan yang baik? Kita minta yang lebih baik, kita lakukan yang lebih baik, gitu. Nah itulah seorang yang cerdas. Kemudian itu namanya arkan maknawiyah, tertib. Nah, tertib ketika melaksanakan rukun-rukun tersebut sesuai dengan yang diucapkannya nanti. Yang pertama adalah an-niyah, niat. Faham? Apa itu niyah? Niat itu adalah ghostu syai', menginginkan sesuatu, bertujuan melakukan sesuatu. Cuma niat itu harus bersamaan dengan pekerjaannya, itu namanya niat. Ghostu syai' muktarinan bifi'lih. Berkeinginan melaksanakan sesuatu bertepatan keinginan tersebut dengan awal pekerjaannya. Itu namanya niat. Tapi kalau niat dulu tapi enggak bersamaan dengan pekerjaannya, itu namanya azam. Apalagi kalau tidak dekat-dekat kepada pekerjaannya, namanya ham atau waham. Besok-besok aku mau pergi ke Jakarta, besok-besok, nah berarti dia waham. Kita sudah siap-siap ngatur baju, taruh di tas, mau kemana? Mau ke Jakarta, tapi belum siap, belum mau berangkat, belum, itu namanya azam. Tapi kalau sudah sama kopernya, sudah lewat satpam, mau kemana? Mau ke Jakarta. Nah, itu namanya niat. Ngerti nggak? Nah, jadi dalam Islam, kalau kita masih ham, masih waham, faham? Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Jadi ham kalau kebaikan ditulis, walaupun belum niat. Tapi kalau dosa, tidak ditulis. Itu termasuk keistimewaannya umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau sudah niat, ditulis. Azam sama ham, kalau dalam kebaikan ditulis. Apalagi dalam, apalagi kalau niat. Tapi kalau dalam keburukan dosa, ham sama azam tidak ditulis. Kalau niat baru ditulis. Misalnya apa? Sudah masuk kamar, mau ngambil sesuatu. Sudah masuk ke kamar, dosa dia. Kenapa? Dia sudah masuk kamar yang dilarang oleh pondok. Boleh masuk kamar? Nah, boleh kan masuk kamar orang lain? Nah, kalau dituduh siapa-siapa yang masuk kamar tanpa izinnya dengan mencuri dan sebagainya, jangan salahkan orang yang menuduhnya. Tapi salahkan diri sendiri sesuai dengan perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Beliau berkata, "La tagha fi mawdhi'it tuhmah. Fa idza tahamaka an-nas wa anta fihi, fala yalumanna illa nafsah." Jangan engkau berada di tempat dugaannya orang yang tidak-tidak. Kenapa? Kalau engkau berada di situ lalu diduga orang dengan dugaan yang tidak-tidak, jangan salahkan orang, salahkan dirinya sendiri, karena dia menyebabkan. Keluar tanpa jilbab dikatakan sama orang lain, oh itu anak nakal, ya kan, itu anak berandalan, itu anak sudah tidak suci lagi misalnya. Ya pantas, kenapa? Dia telah melakukan sebab-sebab yang menjadi dugaan orang salah kepada dirinya. Dia menyebabkan diri seperti itu. Anak pondok pakai tato. Pantas enggak? Enggak pantas. Oh ini waktu di rumahnya itu adalah seorang morfinis misalnya. Seorang yang selalu menggunakan narkoba. Seorang yang suka minum minuman keras, ya pantas, kenapa? Ada tatunya. Nah gitu lah. Nah jadi hendaknya kalau kita dituduh orang semacam itu, jangan salahkan orangnya, salahkan diri kita. Kenapa kita tatuan? Mau tatuan? Nah jangan kita berada di tempat yang menjadi dugaannya orang. Kepergok di dalam kamar, jangan-jangan dia yang ngambil. Ya, jangan salahkan orang yang memergokinya. Jangan salahkan orang yang menduganya. Kenapa? Kamu yang posisikan diri di dalam posisi yang salah gitu loh. Ngerti enggak? Nah, oleh karenanya nanti begitu kalian sudah kawin nanti, dan semoga kalian kawin setelah siap, bukan sekarang. Paham? Setelah siap dengan seorang suami yang soleh, paham? Yang ganteng sesuai dengan harapan masing-masing. Tapi yang penyayang di dunia sampai di akhirat, punya anak paling sedikit 10. Bagus. Perbanyak anak. Jadi biar bikin bangga Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Siap? Awas nanti terus sama Ustaz nanti. Nah, jadi ketika kalian sudah kawin, kalian harus memosisikan diri kalian sebagai wanita salihah. Artinya apa? Begitu kawin, gak ada hubungan sama laki-laki. Gak ada. Siapapun juga, walaupun ustadznya, walaupun, kecuali dengan izin dari suami. Aku ada pertanyaan kepada ustadzku. Ya silakan, tapi tanya dulu Pak suami. Boleh tidak izin? Supaya apa? Tidak salah duga. Mau SMS-an, walaupun pada laki-laki, haram hukumnya. Kenapa? Itu akan menjadikan sebab sela-sela setan nanti masuk situ. Nanti kamu difitnah dan sebagainya. Dibisiki dan sebagainya. Sampai akhirnya menjadi retak di antara kedua orang itu. Kenapa? Sebab kamu telah memosisikan diri dalam posisi mau diutuhmah. Gitu loh. Tempat persangkanya orang yang tidak-tidak. Jadi halas, putus. Kalau udah kawin, udah. Nggak ada hubungan sama laki-laki. Siapapun juga. Nah, kalau sudah kamu siap, silakan kawin. Kalau belum siap, ya jangan dulu. Gitu loh. Nah, jadi segala hal yang perlu dipelajari ketika akan kawin nanti, harus pelajari diantaranya seperti itu. Nah, makanya lihat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan, kalau kita datang pada malam hari, setelah sekian lama kita meninggalkan keluarga, maka jangan datang pada malam harinya, tunggu sampai keesokan harinya. Supaya apa? Enggak melihat sesuatu yang menjadikan orang itu curiga akhirnya. Sudon kepada istrinya nantinya, gitu loh. Nah itu yang diajarkan Nabi Muhammad SAW seperti itu. Jadi segala sesuatu sebelum terjadi sudah diajarkan Nabi Muhammad. Nah itulah agama Islam yang memelihara harga diri, memelihara kehormatan, memelihara harta kita, memelihara segala hal. Yang dibahas semuanya, yang tindak semuanya, yang diurusi semuanya. Bukan hanya urusan dunia, tapi urusan akhirat sesuai dengan urusan kesehatan, urusan kesejahteraan, urusan keamanan, urusan hubungan dengan orang. Semuanya diurus di dalam agama Islam. Dan itulah agama satu-satunya yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum waraditu lakumul islama dina. Disempurnakan oleh Allah Ta'ala. Jadi sempurna. Orang yang berpegang teguh dengan syariat pasti aman, pasti sehat, pasti senang dihormati, pasti senang dimuliakan, pasti hidupnya sentosa, pasti hidupnya sejahtera, pasti itu. Gak mungkin gak, jangan percaya pada setan. Nah, malah karenanya, kalian harus memosisikan diri sebagai istri yang soleh semacam itu nantinya kepada suami. Gitu. Suaminya mau korupsi, jangan. Nah, kenapa? Karena uang yang kamu kumpulkan nanti dari hasil korupsi itu akan menyengsarakan kamu. Capek-capek taruh di bank. Nanti habisnya, kalau enggak ke dokter, atau ada musibah, celakaan, dan sebagainya, ke dokter juga. Atau dicuri orang, ditipu orang, hilang juga. Atau terbakar, kebakaran. Nah, jadi kamu cuma numpuk doang. Emang enak disuruh nitipin doang? Nah, itu loh. Biar kalian tahu. Jadi uang-uang yang kita dapatkan dengan haram seperti itu jadinya. Jangan percaya pada setan, ambil buat apa? Apalagi yang kita makan sampai jadi daging, sampai jadi darah. Lalu kita akan melahirkan seorang anak sudah bercampur dengan darah yang haram. Gimana mau diharapkan jadi orang yang baik? Kamu lihat bagaimana ceritanya Imam Al-Haramain yang terkenal itu, Muhammad Al-Juwayni. Abdurrahman bin Muhammad Al-Juwayni. Dia itu gurunya siapa? Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ketika beliau meninggal dunia, selama satu tahun setelah meninggalnya tidak ada satu pena pun yang menulis tentang faedah-faedah ilmiah. Kenapa? Semuanya sudah pernah dituliskan oleh beliau. Jadi istirahat selama satu tahun tidak ada faedah-faedah yang baru yang ditulis. Semuanya sudah dijelaskan. Alim besar dalam segala bidang. Ilmu alat, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu semuanya. Ilmu fikih, punya karangan dalam semua ilmu. Tidak pernah dia itu berdebat dengan seorang kecuali pasti mengalahkannya. Pinternya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Sampai suatu waktu ketika dia itu akan berdebat dengan orang lain dalam perdebatan ilmiah, tiba-tiba dia itu kagok, mau bicara gitu. Jadi nggak bisa ngomong. Akhirnya ditanya oleh temannya, loh, kok nggak seperti biasanya? Biasanya kamu pasti dalam satu kalimat yang awal sudah langsung mengalahkan lawannya. Tapi ini kok malah begitu? Apa jawaban beliau? La'allahu asarur rod'ah. Mungkin ini adalah bekas susuannya itu. Ditanya apa sebabnya? Dulu waktu aku kecil, aku menangis sedangkan ibuku pergi ke kondangan. Lalu ketika aku menangis berteriak-teriak, tiba-tiba datang tetangga, budak tetangga, budaknya tetangga. Melihat aku menangis, dia tidak tega, diambilnya, disusuinnya. Susunya siapa? Dia sendiri kan? Dia sendiri yang rela kan? Dia sendiri yang mau kan? Berarti apa? Berarti apa? Kan halal dari dia. Cuma syubhat, kenapa? Belum tentu makanannya budak itu makanan yang halal. Padahal Al-Imam Muhammad Al-Juwayni ayahnya itu sangat teliti, sangat seleksi, jangan masuk ke dalam perutnya anaknya kecuali yang halal, sharif, murni halal. Begitu dia melihat ternyata disusui oleh budak tersebut, marah-marah Sayyidina Al-Habib Imam Muhammad Juwayni ini. Akhirnya dimasukkan tangannya, dicongkel-congkel tenggorokannya biar dimuntahkan, muntahkan, muntahkan. Tapi kan masih ada bekasnya. Bekasnya itu yang menyebabkan dia itu gak bisa ngomong waktu itu. Ini sesuatu yang diberikan dengan halal, dengan ridhonya, tapi syubhat. Karena gak jelas bagaimana makanannya, apalagi yang jelas-jelas kamu masukkan dalam diri kamu makanan yang haram. Bagaimana mungkin akan menjadi anak yang soleh. Kamu lihat bagaimana Sayyidina Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak yang terkenal tuh ceritanya, yang dia itu diimpikan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau perhatian kepada keluarga Nabi SAW. Di mana beliau itu seorang alim yang harusnya kita tiru. Dan harusnya kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita semuanya menjadi seperti dia. Kenapa? Dia orang paling alim. Tapi sekaligus orang paling kaya. Enak kan? Enak gak? Paling alim tapi paling kaya juga. Kok kayaknya berguna? Setiap hari pemasukannya 1,000 dinar, tapi sepanjang tahun gak pernah kena zakat. Bukan dia gak mau zakat, tapi emang belum sampai nisab. Padahal setiap harinya itu pemasukannya dia, income-nya dia itu sampai 1,000 dinar. Tapi tidak pernah kena zakat. Kenapa demikian? Seluruh ulama di kota Baghdad semuanya ditanggung oleh dia. Dia mulai makannya, untuk tamunya, kendaraannya, semuanya ditanggung. Mana sekarang ada yang nanggung semacam itu? Ditanggung. Ulama itu kan Nabi Muhammad SAW. Al-ulama warasatul anbiya. Siapa yang hormat mereka? Maka berarti menghormat Nabi. Membantu mereka? Membantu Nabi. Memuliakan mereka? Memuliakan Nabi. Kedatangan mereka di rumah kita? Kedatangan Nabi. Masya Allah. Nah, jadi beruntung yang punya suami orang alim. Atau orang tua orang alim. Atau anak orang alim. Atau cucu orang alim. Pokoknya semua yang berkaitan dengan orang alim, di rumahnya ada orang alim, beruntung. Karena orang alim itu salah satu yang akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat. Tidak ada yang keempat, cuma 3 saja. Para nabi, para ulama, dan juga para syuhada. Selain itu tidak ada. Nah, semoga kalian semua tidak jauh daripada para ulama. Kemudian, kenapa Abdullah bin Mubarak menjadi orang besar? Kenapa beliau itu menjadi orang paling kaya? Karena apa? Halal. Jadi halal itu bikin bahagia. Jadi jangan salah kamu itu ditipu oleh setan. Setan itu mengajarkan kita untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya harta. Padahal harta itu yang membahagiakan, itu yang barokah. Kalau gak barokah, gak bahagia. Coba lihat. Ada orang paling kaya di Indonesia sini. Dia punya Dufan. Dia punya perumahan-perumahan. Di Indonesia, Ciputra itu, ya itu milik dia, Insinyur Ciputra itu. Tapi masalahnya dia itu kena penyakit. Penyakitnya apa? Mati rasa. Kalau makan garam, makan manis, makan pahit, sama saja hambar rasanya. Emang enak? Pengen rujakan, rujakan apa? Gak ada rasanya. Pengen minum madu, madu apa? Seperti air juga. Gak bisa ngerasain, manis gak bisa. Makan garam sama, makan pahit sama, semuanya sama. Berguna hartanya? Dinikmati hartanya? Nah itu, harta yang gak barokah. Jadi harta yang barokah itu adalah harta yang mendekatkan dirinya, orang yang pemiliknya itu sampai kepada Allah Ta'ala. Itu harta yang barokah. Dia banyak sedekah, barokah itu hartanya. Dia banyak menyenangkan tamu, sedekah. Berarti bahagia, berkah itu hartanya. Dia senang ditempati jujukannya para habaib rumahnya. Barokah hartanya. Pelitnya luar biasa. Itu gak ada barokahnya itu. Gak pernah kedatangan tamu. Kalau kedatangan tamu, bikin sumpek. Pem, dia mengatakan kalau sudah datang tamu, sumpoknya luar biasa. Nah, itu enggak barokah itu. Nah, kenapa? Keberkahan itu membawa hartanya itu kebahagiaan dia. Baik di dunia maupun di akhirat. Kalau kita datang tamu, tamu itu bawa apa? Katanya Nabi SAW, tamu itu akan membawa 1000 maghfirah. Pem, datang dengan membawa 1000 barokah, 1000 rahmah, dan pulang dengan membawa 1000 dosanya orang yang miliki rumah itu. 1000 dosa. Nah, jadi kalau ada tamu. Jadi rugi kok kita tidak menghormati tamu. Bahkan tanda keimanan orang yang menghormati tamu itu. La yu'minu ahadukum hatta yukrimah daifah. Jadi tidak beriman di antara kalian, artinya tidak sempurna keimanannya. Kecuali kalau dia itu termasuk yang menghormati tamu. Kemudian, Syekh Abdullah Mubarak ini kenapa jadi orang besar? Karena ayahnya orang yang warok. Karena ibunya juga orang yang bersih makanannya. Siapa ayahnya? Ayahnya itu adalah orang tidak berharga. Orang yang kalau ditampakkan sekarang, ayahnya Mubarak itu, atau Mubarak namanya. Mubarak itu kalau ditampilkan sini, siapa yang mau? Enggak ada yang mau. Kenapa? Sudah budak statusnya. Kulitnya hitam, bibirnya doar lagi. Tuh kan, iya kan. Nah, takutnya yang bilang, pas dapat yang kayak gitu lagi. Gitu. Ya, namanya jodoh kan. Kita gak tahu, rezeki. Tahu rezeki gak? Jodoh itu rezeki. Kita kan rezekinya beda-beda. Ada yang sedikit, ada yang banyak. Ya kan? Ada yang jor-joran, ada yang nanggung. Ada yang seret. Nah, orang yang cakep, dapatnya yang biasa. Jelek banget, dapatnya yang ganteng. Itu namanya rezeki. Yang menentukan bukan kita. Berapa kali Ustaz pengen ini biar cocok-cocok. Ternyata gak cocok. Padahal ini kayaknya sejoli deh, pas. Ganteng sama cantik. Katanya gak setuju, gak sepakat. Karena apa? Jodoh itu ada selentingan dalam hati. Jadi kalau jodoh itu ngeliat truk, kok enak, itu namanya jodoh. Gitu loh. Tapi ngeliatnya aja udah panas, gak asik, itu bukan jodoh itu namanya. Gitu. Nah, jadi biasanya seperti itu. Dan biasanya jodoh itu gak jauh beda. Ya, jangan terlalu berkhayal. Mana pengen punya suami seperti Said Muhammad Maliki. Misalnya, dia hitam manis ya. Kalau mau dapat seperti Said Muhammad Maliki yang cantik, yang putih gitu loh. Nah, baru masuk kategori, baru masuk, belum tentu dipilih ya. Ngerti enggak? Nah, jadi setiap orang laki-laki kan milah-milih, kalian juga, Ustaz apalagi gitu loh. Ya kan? Makanya Ustazah gimana? Ya kan? Cantik enggak? Jadi milah-milih. Jadi orang itu kalau mau kawin itu dipilih karena 4 hal. Kecantikannya, kekayaannya, karena kemuliaan nasabnya, dan yang keempat, karena agamanya, akhlaknya, amanatnya. Kata Nabi SAW, beruntung kalau mendapatkan yang satu itu. Apa yang satu itu? Agamanya. Jadi kalau mendapatkan kalian semua ini, beruntung dia. Fatfur bidatiddin taribat yadak. Maka beruntunglah bagi mereka yang mendapatkan perempuan yang pandai agamanya, baik agamanya, banyak agamanya. Itu beruntung kita. Karena apa? Agama itu adalah pengerem dari perbuatan maksiat, pelancar daripada perbuatan kebaikan. Nah, ini seperti contohnya ini. Ini Abu Barok ini kalau ditampakkan di sini enggak ada yang mau. Enggak pernah kamu lihat wajah kayak begini. Hitam, rambutnya keriting, ringkil kecil-kecil gitu. Nah, itu bibirnya doar lagi. Hitam lagi bibirnya, enggak merah. Jadi kalau kelihatan kalau lagi mati lampu itu kelihatan giginya doang gitu. Ada di saking, tapi lihat ilmu yang berbicara, kepandaian yang berbicara, rizki yang berbicara. Dia ini orang baik, walaupun budak. Kenapa? Status orang itu bukan di mata manusia. Status orang sesungguhnya di mata Allah, bukan di mata manusia. Dia percuma jaga image, jaga wibawa, ngapain? Biasa-biasa aja lah, gitu loh. Karena Allah yang memuliakan itu Allah. bukan kamu. Dengan kamu jaga-jaga, kalau semua kamu itu hina, tetap aja hina. Kamu pakai pakaian imamah, tapi kalau kamu itu tidak pantas, ya tetap aja enggak pantas. Walaupun kamu pakai songkok biasa, enggak pakai imamah, kalau kamu dimuliakan orang, pasti dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jadi semuanya itu tergantung kepada bagaimana Allah kepada kita. Status kita bukan manusia menentukan. Status kita adalah Allah. Walaupun kita rendah di mata manusia, walaupun kita hina di mata manusia, tapi kalau kita mulia di mata Allah, suatu waktu nanti akan berubah dan berbalik. Seperti ini. Mubarak seorang budak. Tuannya ini orang kaya. Kalau bukan orang kaya, enggak punya budak. Ya kan? Punya putri cantik banget. Di sini belum ada yang seperti dia. Walaupun sebelum pernah melihatnya. Gitu. Katanya begitu. Gitu. Nah, buktinya, anaknya raja mau, anaknya menteri mau, anaknya hakim mau, anaknya orang kaya mau. 4 orang sudah yang ngelamar. Pangeran, anaknya menteri, anaknya hakim, terus anaknya orang kaya. Tapi semuanya dipending. Kenapa? Sampai ada kejembaran hati. Masih dipilah-pilih. Masih diistikharahkan. Tahu-tahu, tuannya ini ketika pergi ke kebunnya, dia minta kepada Mubarak. Mubarak, coba ambilkan anggur yang manis. Baik, tuan. Pergi. Bawa. Rasain. Kecut. Ambil yang manis. Ambil lagi. Disediakan. Ambil. Kecut lagi. Ambil yang manis. 3 kali. Akhirnya dimarahi. Kamu itu gimana sih? Membedakan aja yang manis sama yang gak manis. Gak bisa. Padahal kamu sudah bekerja kepada aku selama 20 tahun lamanya. Apa jawaban Buddha itu? Maaf Tuhan. Selama itu aku tidak pernah memakan satu biji pun. Tidak pernah. Bagaimana aku bisa membedakan? Mana yang manis, mana yang tidak manis. Tuh waro. Allah. Allah melihat yang semacam ini. Inna allaha kana alaikum. Kayaknya sia-sia. Kalau sumpah mas saya berbuat baik sia-sia, siapa bilang? Orang yang baik pasti diangkat oleh Allah Ta'ala. Lihat. Orang yang dizalimi pasti diangkat oleh Allah Ta'ala. Dan orang yang menzalimi, lihat nanti nasibnya. Nah, jadi jangan mau digoda-goda, ditipu-tipu oleh setan. Jangan mau. Setan itu tidak menyuruh kecuali fahsya, kecuali mungkar, kecuali yang tidak baik. Kenapa? Dia itu punya keinginan. Kita supaya bersamanya. Emang mau kita? Culek aja matanya kan, Ustaz bilang. A'udzubillahi minka. Jangan mau. Disuruhkan begini, jangan mau. Ingat, kita ada neraca. Ketika ada bisikan setan, pasti ada bisikan yang baik daripada malaikat. Kenapa? Kita punya malaikat, namanya sama seperti nama kita. Kita juga punya setan, namanya juga sama seperti nama kita. Makanya kalau kamu meninggal, keluar pocongnya. Nah, itu setannya itu. Jadi ada setan, namanya Segaf, ada. Kalau Ustaz mengajarkan yang enggak baik-baik, itu namanya setannya. Itu bukan Ustaz Segaf itu. Itu Syekh Setan itu namanya. Jangan diikuti. Walaupun Ustaz, kita harus bisa pilih-pilih. Kenapa? Manusia, selama masih manusia statusnya. Bukan Nabi, tidak ada yang sempurna. Suatu waktu pasti salah. Masumial insanu insanan illa likasrati khata'ihi wa nisyanih. Tidak dikatakan seorang manusia dengan sebutan insan kecuali karena saking banyaknya lupanya dan salahnya. Jadi jangan kita itu vonis orang itu selalu benar. Enggak ada yang benar. Kecuali Nabi Muhammad. Kecuali para nabi. Tapi kalau manusia pasti dia itu suatu waktu nanti ada salah. Jadi jangan mengkultuskan manusia. Jangan kita harapkan manusia selalu benar. Enggak mungkin. Namanya juga manusia pasti salah. Nah, salahnya dia itu adalah rahmat daripada Allah Ta'ala. Ujian daripada Allah Ta'ala. Ketentuan daripada Allah Ta'ala untuk menguji kita. Kita sasarannya. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Ustaz Segaf salah. Sekarang bagaimana menyikapinya? Nah, kita harus tegur dia. Dengan cara yang baik. Tapi jangan diikutin. Nah, itu caranya. Itu ujiannya. Enggak ada mau ikutin. Pokoknya Ustaz Segaf apapun yang diputuskan, anda ikut. Nah, salah. Nah, itulah. Jadi semua yang ditentukan Allah Ta'ala itu pasti ada maksudnya, ada tujuannya, ada hikmahnya. Akhirnya apa? Akhirnya dia langsung cepat-cepat balik ke istrinya. Istriku, aku sudah dapat calon mantu. Coba lihat, kira-kira kalau dikabarkan, siapa dia? Gal dia itu adalah budak kita, Mubarak. Sekarang gak usah budak, gak usah budak. Misalnya, Ustaz Segab bilang, kamu dipanggil, ada yang mau loh sama kamu. Insya Allah pilihnya Ustaz gak salah. Insya Allah gak salah. Siapa? Yaitu. Kira-kira mau gak? Ustaz yang nyuruh? Tuh. Nah, itulah bedanya kamu sama anak istrinya Mubarak. Ini istrinya Mubarak ini cantik, tinggi, semampai, putih, rambutnya itu terhelai, bagus. Bukan seperti kamu, banyak ketumbenya, banyak kutunya gitu. Sedikit pegang-pegang begini, ngapain? Jadi depan Ustaz kayak begitu, jadi saya tahu banyak kutunya deh gitu loh. Nanti gak? Nah ini cantik dia, istri Mubarak cantik, putih, kemerah-merahan, matanya agak biru. Banyak Ustaz pun kalau ditawari Ustaz mau gitu. Nah, karena gak ada Ustaz Fauzia di sini gitu. Cuma ada Ustaz Fauzia, Ustaz bilang gitu. Jadi seperti itu, akhirnya apa? Gak kaget masa? Istrinya gak kaget? Anaknya gak kaget? Malah anaknya bilang gitu, Bah, pilihannya Abah yang terbaik. Tuh. Harusnya kalian bilang, Sat, pilihannya Ustaz yang terbaik. Nah, itu lah. harusnya seperti itu. Sami'na. Harusnya kayak gitu. Walaupun Ustaz gak bakalan kayak begitu. Gitu loh. Ustaz tahu diri. Ustaz akan pilih untuk anak Ustaz yang terbaik. Di dunia maupun di akhirat. Ya. Akhirnya kawinlah dia. Nah, begitu kawin, kagok-kagok si Mubarak. Gimana dilihat orang cakep gitu loh. Dalam bayangannya aja gak pernah. Dalam khayalannya aja gak pernah. Tiba-tiba dapat yang cakep kayak begitu gitu loh. Ini impiannya anak raja. Impiannya anak menteri. Impiannya anak hakim. Impiannya anak tajir. Tapi ternyata dia yang dapat. Kenapa demikian? Rezekinya. Kenapa demikian? Ya karena dia orang baik. Jazaul hasanah hasanatun ba'daha. Orang yang baik itu dapat balasan yang baik juga. Sabar, dia kesian, dia jadi budak 20 tahun, dapatnya cakep. Nah, gitu. Nah, gitulah orang yang dizalimi. Begitulah orang yang hina di mata manusia, nanti diangkat oleh Allah Ta'ala asalkan sabar. Tapi kalau enggak sabar, itu orang yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala. Sudah miskin sombong lagi. Sudah jelek pakai bertingkah lagi. Sudah merakbal pakai belagu lagi. Itu yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Jangan. Jadi kalau kita itu ada kekurangan, tutupi dengan kebaikan. Gimana caranya? Aku kurang cantik, tapi aku bisa menampakkan. Aku ini adalah yang terbaik akhlakku di sini. Pasti orang akan cari. Banyak orang yang datang, saat anak gak mau cari yang cantik, tapi cari yang sabar. Makanya saya kasih resep satu ya. Kasih resep satu, kalau kamu mau kakakmu, adikmu, pamanmu, saudaramu, atau siapapun juga ingin cari jodoh di pondok putri ini misalnya, maka yang penting yang pertama kali harus sodorkan itu bukan kecantikan, kekayaan, kepinteran, tidak. Tapi yang pertama kali ada sabar enggak? Kalau dia sabar, solihah. Intinya di situ. Dia sabar, solihah. Dia pintar, cerdas, tapi abu tos, jangan deh. Jadi intinya di sini, sabar enggak? Kalau dia sabar, enggak pernah dia berantem di pondok, enggak pernah dia berselisih sama orang. Sabarnya bukan main, enggak pernah dia itu tampak cemberut, apalagi bangun tidur. Enggak pernah. Senyum terus, senyum. Bangun tidur senyum. Kalau kelihatan orang selalu jadi sasaran kehinaan. Udah ngantri lama-lama, kamu belakang ya. Belakang. Sabar ya, terus sampai ke depan lagi, ada lagi yang jagoan sok jago yang kayak begitu, disangkanya Allah gak ngeliat kamu belakangnya, belakang. Nah itu yang kayak gitu itu, itu ahli surga disayang oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma ba' Allahumma ba' baru sekarang saya dengar al-ba'daha itu cuma di bahasanya anak-anak dalwa itu. Allahumma ba'daha gitu ya. Mem. Jadi seperti itu. Jadi yang sabar. Jadi sabar. Kuncinya sabar itu satu. Jangan kita anggap bahwasanya kita itu berkomunikasi atau terkoneksi atau berinteraksi dengan manusia, tidak. Tapi kita berkomunikasi, terkoneksi, berinteraksi dengan Allah SWT. Jangan pernah lihat sebabnya, tapi lihat musabibnya. Nikmat kamu. Begitu kamu diludahin orang, misalnya, fam, baru diomongin misalnya aja, oh ya Allah, gitu. Rasulullah itu bukan cuma sekali dua kali diludahin, dan diludahin bukan dari jauh, dari dekat. Lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW sudah jelaskan bagaimana ceritanya, sejarahnya. Setiap kali Nabi SAW mau berangkat ke masjid, melewati satu orang Yahudi yang disewa oleh Abi Jahal. Untuk apa? Untuk meludahi Nabi SAW. Diupah dia. Sehingga apa? Setiap hari begitu Nabi lewat, panggil Muhammad. Datang dia. Siapapun yang panggil, pasti Nabi Muhammad mengiyakan. Lebih. Kemari. Begitu dekat, langsung ludahi di mukanya. Tuh. Pernah kita seperti itu? Pernah kita seperti itu? Makanya Nabi SAW mengatakan, Ida usibtum bi musibatin, falyukorin musibatahu bi musibati. Kalau seumpama kalian terkena suatu ujian, apapun itu, berkaitan dengan apapun juga, ayo coba bandingkan dengan musibahku. Pasti tidak ada apa-apanya. Aku yatim, Rasulullah juga yatim. Aku orang enggak punya, Rasulullah lebih enggak punya. Dari kecil Rasulullah sudah kerja. Ada umur 10 tahun dia sudah kerja. Dia enggak mau beban, jadi beban untuk orang lain, enggak mau, dia kerja sendiri. Coba lihat bagaimana ketika beliau itu dianggap setelah Sayyidina Abdul Muttalib meninggal, maka beliau dididik dan dipelihara oleh pamannya Abi Thalib. Abi Thalib bukan orang punya, anaknya banyak. Akhirnya apa? Dia enggak mau menjadi beban untuk pamannya. Dia datang kepada pamannya, geliar, wahai pamanku, biarkan aku bekerja mengembala kambing daripada kambingnya orang-orang Arab. Coba. Dari umur 7 tahun, setelah umur 8 tahun, setelah ditinggal mati oleh kakeknya. 8 tahun sudah kerja. Sehingga diceritakan kan bagaimana Nabi SAW ketika dia itu sudah mengembala bersama para budak-budak itu. Tiba-tiba dia melihat, diajak oleh teman-temannya yang budak-budak itu, yang mengembala kambing juga bersamanya itu. Di situ ada pesta perkawinan, ayo kita ke sana. Nabi SAW gak pernah tahu kayak gimana sih pesta-pestanya orang Arab itu. Tapi beliau dijaga dari semenjak kecilnya. Akhirnya apa? Oh iya, saya ke sana gitu. Begitu ke sana, akhirnya dia ngantuk ketiduran. Jadi gak pernah masuk ke sana akhirnya. Nah, itu Nabi Muhammad dijaga, dipelihara dari semenjak kecil. Setelah kerja, dapat uang, datang kepada Abi Thalib. Kali ini, uang hasil upahku. Yang gunakan untuk membeli makanan untuk saudara-saudaraku. Yang anggap saudaranya. Beliau tidak mau makan banyak karena ini adalah upahnya. Enggak, dia makan sedikit secukupnya. Dari Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kalau kita itu dicaci maki, alhamdulillah, Anda pernah merasakan seperti yang dirasakan Nabi. Tidak ada apa-apanya. Kamu pernah dikatakan, hei orang gila, Nabi pernah. Hei penyihir, tidak pernah kan? Nabi pernah. Hei tukang teluk, Nabi pernah. Hei orang yang suka berangan-angan, Nabi pernah. Hei orang yang tercela, orang yang hina, pernah Nabi. Diginikan, sering Nabi Muhammad SAW, kita tidak pernah. Ada yang gitu kan? Ada yang dorong kita? Belum, Nabi sudah pernah. Pernahkah kita merasakan seperti rasakan Nabi SAW, di mana Nabi ketika berjalan kemudian diselempangkan ridak yang kasar, ditarik sekuat-kuatnya sampai seakan-akan matanya Nabi mau copot. Di dalam sejarah disebutkan seakan-akan matanya Nabi mau keluar. Dari saking kerasnya sampai beberapa hari itu masih membekas di lehernya. Pernah kita seperti itu? Dan bagaimana sikapnya Nabi? Siapa yang membela Nabi? Abi Thalib. Siapa yang membela Nabi? Siapa bakal Siddiq? Siapa bela Nabi? Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra. Sayyidatuna Khadijah. Istrinya walaupun perempuan, dia berani. Itu didorong laki-laki itu semuanya. Kemudian dibawa Nabi SAW ke rumahnya itu. Posisikan diri kamu itu seperti Sayyidatuna Khadijah. Kamu, wahai suamiku, silakan berdakwah. Jangan takut. Harta ini, harta ku ambil. Gitu. Bukan kamu malah ngeruk hartanya. Seperti Sayyidatuna Khadijah. Dan ketika dia sumpah, jangan khawatir, jangan usah sumpah, kamu harus senang. Ini adalah tugas-tugasnya Nabi SAW. Fem diringankan, dihibur, dimuliakan. Nah, itu tugasnya Khadijah. Itulah tugasnya istri. Enggak, pulang capek-capek ke rumah. Suamiku itu gimana sih? Kamu enggak tahu. Enggak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga. Harusnya kamu itu sensitif dong. Fem. Begitu keluarga itu ingin sesuatu, kamu harus mengerti. Masa harus minta terus? Udah capek-capek. Di luar bertemu dengan orang begini-begini sampai ke rumah digituin. Kalau enggak stres, untung dia. Jangan kayak begitu. Fem, ringankan. Begitu datang suami, ringankan. Fem, lihat bagaimana ceritanya. Saya dapat cerita baru. Cerita itu satu waktu baca, ya Allah, Masya Allah, luar biasanya. Gitu. Dan masih semacam itu pasti terjadi. Dan akan terjadi. Terus sampai hari kiamat. Pasti ada orang yang semacam itu ada. Semoga kita termasuk yang minoritas itu. Termasuk yang sedikit itu. Gimana ceritakan katanya? Ada seorang istri yang merasa beruntung mendapatkan seorang suami yang baik akhlaknya, tampan wajahnya, berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau sudah kamu dapat suami berbakti kepada orang tua, untung-untung. Jangan mau seperti perkataan orang sekarang, suamimu itu seorang yang anak mama. Ngapain? Jangan mau bilang, itu ada kalimat hakin urida biha batil. Kalau kamu punya suami sebagai seorang yang dikatakan anak mama, bagus. Dia taat pada orang tuanya, biarkan. Bantu dia. Jadi jangan malah ditentang. Banyak SMS masuk ke handphonenya Ustaz. Bilang gimana Ustaz, masa kewajiban sih suami, masih kewajiban suami dia itu menafkahi ibu mertuanya, ibunya, saudaranya. Nah, itu kan haknya dia. Siapa kamu? Kamu itu orang lain. Kalau dicerai orang lain, mereka itu siapa? Keluarganya. Jadi jangan usahakan dipisah antara keluarganya dengan suami kamu. Nah, ini Pak, calon-calon penghuni neraka yang semacam itu. Nah, jadi dukung. Disenangkan kepada keluarganya. Kamu harus hormati keluarganya. Karena apa? Suamimu. Semacam itu yang akan diganjar oleh Allah Ta'ala. Sebelum meninggal pasti dia akan mendapatkan kenikmatan. Pasti. Orang akan bertukar lutut. Akan minta doa kepada kamu nanti. Allah yang menggerakkan nanti. Orang lain yang akan mendapatkan mengetahui kemuliaanmu. Itu pasti. Gitu. Pasti. Gak mungkin gak. Dari cerita setron-setron yang ada semuanya itu. Yang kamu suka gandrungi itu. Dan semoga tidak menggandrunginya lagi. Ya, itu kan seperti itu ceritanya. Pertama kali zalimi. Akhirnya yang dizalimi senang deh. Hidupnya, ya kan? Lihat dari apa-apa itu yang tersanjung, apa itu semuanya itu. Nah, nanti lihat. Yang dizalimi pasti nanti jadi senang hidupnya. Iya kan? Nah, kamu mau jadi jagoan? Mau jadi yang suka gitu-gituin gitu? Culok-culok mata gitu? Yang kalau marah-marah matanya melotot gitu? Melihatnya aja sudah kayak malampir. Gitu. Rasulullah itu bilang, kalau orang lagi marah, faiza ghadiba ahadukum faqad zahaba sulusa aklih. Kalau orang itu marah di antara kalian, maka telah pergi 2/3 akalnya. Sisanya berapa? 1/3. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan berapa sisanya? Makanya lihat. Kalau paling ngeri lihat perempuan kalau lagi marah. Matanya melotot, mukanya merah, rambutnya berdiri-diri begini. Nah, kalau lagi marah kayak begitu, foto aja. Nah, mau lihat setan, nih setan. Gitu. Nah, kata Imam Ghazali seperti itu, di dalam kitab Ihya seperti itu. Gitu. Nah, jangan suka marah, sabar. Ya, sabar, jangan mau kamu itu disulut kemarahan kamu oleh setan itu. Yang perlu kita culek matanya itu. Nah, jadi setan itu memang gak suka. Ustaz tadi cerita, subhanallah. Ustaz tadi lagi dakwah, di Tulungagung. Lagi dakwah, jangan mau tertipu sama setan. Setan enggak suka kita baik. Kita hadir majelis taklim enggak suka. Kita berada di pondok enggak suka. Setan itu enggak suka. Lagi ngomong-ngomong enggak suka begini. Enggak tahunya botolnya aku aja tuh gerak. Nah, ini setannya lagi marah, sedang. Enggak terima dia digituin gitu. Emang betul anak kecil yang lempar. Emang setan yang nyuruh lempar-lempar gitu. Jadi sampai ganggu yang hadir yang di depannya ustaz itu. Tuh. Untung enggak kena ustaz itu. Nah, itu setan gitu. Nah, jadi jangan mau kamu ikuti setan. Ikuti siapa? Nabi Muhammad. Lihat Nabi Muhammad. Lagi sujud, enak-enak sujud. Kepada Allah Ta'ala, datang satu orang. Membawa tempat kotorannya unta. Babat gitu loh. yang dibuang. Mereka orang-orang enggak ada yang makan babat. Kita Indonesia kita makan semuanya mubazir daripada mubazir. Itu dibuang itu, enggak dimakan lagi. Sampai kota Marsia masih dicuci, lagi dimakan juga. Itu orang Indonesia gitu. Tapi lah itulah Indonesia, tidak mau memubazirkan. Wala tusrifu ya. Ya kan? Dibuang. Begitu ini enggak diambil sama orang Arab. Pem lagi terbungkus itu, pem diambil pisau diurai di apa diburaikan semuanya. Sehingga memburai semuanya berada di atas kepalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 hari 3 malam disampak, ya kira baunya kayak gimana? Kotoran yang keluar. Yang diburaikan itu yang lepaskan kotoran isinya. Pernah kita kayak gitu kan? Diinjak-injak Nabi sallallahu kepalanya pernah? Itu Nabi Muhammad SAW. Kok kita itu mau sombong-sombong seakan-akan kita harusnya. Saya enggak boleh gitu kan. Loh kan Nabi Muhammad lebih mulia. Apa kamu yang lebih mulia? Kok sampai kamu itu merasa tidak boleh digitukan? Allah yang berkehendak. Allah. Sekarang Ustaz mau tanya. Ketika Nabi digitukan, Allah di mana? Nah, ketika Nabi SAW itu dijebak sampai jatuh di dalam suatu gubangan yang sudah dicanangkan oleh orang kafir itu sampai masuk ke dalam gubangan itu, lututnya berdarah, giginya pecah dan sebagainya, sampai itu yang namanya penutup wajahnya Nabi Rasulullah itu sampai besi itu masuk ke dalam, berdarah banyak dan sebagainya. Rasulullah itu nggak mampu berjalan pada waktu itu. Di mana Nabi, di mana Allah Ta'ala pada waktu itu? Nah, Ustaz mau tanya, di mana Allah Ta'ala pada waktu itu? Ketika Sayyidina Husain, cucu kesayangan Nabi Rasul dipenggal kepalanya. Di mana Allah Ta'ala pada waktu itu? Ayo jawab, di mana? Padahal Allah Ta'ala sudah disifatkan di antara sifatnya wa huwa arhamur. Di mana Allah Ta'ala pada saat itu? Jawab. Ya, supaya kita faham bahwasanya Allah Ta'ala itu justru dengan semacam itulah Allah Ta'ala akan mengangkat derajat hambanya. Yang paling hina, kata Nabi Rasul, yang paling banyak menangis di dunia, yang paling banyak tertawa nanti di akhirat. Yang paling banyak susah hidupnya, nanti yang paling banyak senangnya nanti di akhirat. Itu garisannya. Jadi gak ada kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan dunia itu kalau kita bisa sama-sama hadir majelis taklim semacam ini. Kebahagiaan di dunia ini kalau semua kita bisa salat tahajud, berdoaan sama Allah. Kita menangis pada Allah. Kita mengadu pada Allah. Ini seperti ceritanya nih. Istri yang solihah. Begitu dia itu mendapatkan suaminya berbakti pada orang tua, gembira. Alhamdulillah. Gak habis-habis syukurnya. Karena dia itu diberikan rezeki oleh Allah Ta'ala seorang suami yang baik. Seorang suami yang teladan, yang bisa diteladani. Seorang suami yang mengayomi. Seorang suami yang menjaganya daripada kemaksiatan. Selalu diarahkan kepada kebaikan. Nah itu kalau sudah dapat suami yang begitu, pemimpin yang terbaik. Gitu. Memimpin keluarganya untuk mendapatkan ridha Allah. Nggak mau dibiarkan dia itu sampai berdosa. Nggak mau. Dia sabar dulu kalau dia itu dimakan, termakan oleh bisikan iblis, dia sabar. Sampai dia kalau sudah hilang itu bisikannya dinasehati. Terus. Nah, itu orang suami yang baik. Yang nggak begitu. Karena apa? Suami yang bertanggung jawab, suami yang tidak mau istrinya itu berdosa. Suami yang baik itu adalah yang tidak mau istrinya itu sampai masuk neraka. Dan dinasehati. Didoakan. Selalu doanya yang paling utama itu soal suami yang baik itu adalah untuk istrinya. Supaya dia itu tidak gampang dirasuki oleh setan. Tidak gampang dibisiki oleh hawa nafsu dan sebagainya. Nah ini, gak bisa bersyukurnya dia dapat suami, Masya Allah. Sampai punya anak perempuan. Punya anak perempuan. 2 tahun dapat anak perempuan. Setelah umurnya anak itu 2 tahun, lucu-lucunya, maka kemudian ayahnya itu, suaminya itu celakaan. Celakaan. Sampai akhirnya dia divonis oleh dokter mati otaknya. Jadi tinggal 9-10% saja otaknya itu. Alias koma. Komanya bukan sehari 2 hari. Seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun. Tapi selama 15 tahun lamanya. Koma dia. Hanya di tempat tidur saja. Tapi lihat bagaimana istri yang solihah ini. Sudah dikatakan oleh keluarganya, minta cerai saja, gak apa-apa. Dan mungkin bisa gak apa-apa, daripada kamu terus menjaga dia. Yang gak benar, gak jelas statusnya, hidup atau tidak. Dikatakan hidup, ya masih bernafas. Dikatakan mati, masih bernafas, dikatakan hidup, dia gak bergerak-gerak. Gak bisa ngomong, gak bisa apa. Kayak koma begitu. Ya gak mau, gak. aku akan setia. Anaknya yang kecil selalu ingat ketika dia itu pergi, ayahnya berkata, nanti aku belikan kau mainan. Sehingga apa? Dirahasiakan oleh ibu yang soliha ini, karena anaknya gak mau sedih. Dikatakan bahwasanya nanti ayahmu akan datang dengan membawa mainan. Tunggu-tunggu sampai 5 tahun berlalu, tetap juga dia gak dapatkan. Dan si istri yang soliha ini tetap sabar, tabah, mendidik anaknya ini. Dia lebih banyak memfokuskan diri untuk mendidik anaknya. Dan subhanallah, sebelum umur 10 tahun sudah hafal Quran. Sebelum umur 10 tahun sudah hafal Quran. Tetap aja abahnya masih koma. Tetap saja dia itu sabar mendampingi si suaminya itu. Sampai setelah dia itu sudah berumur 2 tahun tambah 15, 17. 17 tahun. Maka dikasih tahu sebenarnya bahwa saya ayahmu itu celaka. Dia menangis. Dia sedih. Gitu. Akhirnya dia jenguk sama ibunya. Begitu dia menjenguk, dia katakan kepada ibunya, bu, boleh gak aku malam ini tidur sama ayahku? Enggak, ya silahkan. Akhirnya dia tidur. Malam harinya seperti biasanya dia bangun malam. Dia menangis, mengadu pada Allah SWT. Subhanallah, waktu dia tidur, teriang-iang suatu perkataan. Dia mendengar hatif. Inilah waktunya, saatnya. Kalau kamu mau berdoa, doa kepada Allah Ta'ala. Mintalah zat yang tidak pernah menutup pintunya, yang akan mengabulkan setiap doa jika orang itu minta benar-benar kepadanya. Dia bangun, langsung dia sholat. Dia minta kepada Allah Ta'ala. Dia minta, ya Allah, sebagaimana engkau telah menyembuhkan Ayub dari penyakitnya, sebagaimana terus didoakan semuanya, maka sembuhkan ayahku, ya Allah. Setelah 15 tahun, akhirnya dia salah doa itu ngantuk tidur. Begitu tidur, cuma dia terbangun dengan suara. Suara mengatakan, di mana aku? Aku di mana? Kaget dia, siapa yang ngomong? Di mana aku ini? Dia bilang, terus kamu siapa? Kamu siapa? Dilihat, dihidupkan lampunya. Gak taunya berasal dari ayahnya. Yang 15 tahun lamanya, ternyata dia itu sekarang sudah bisa berbicara. Maka langsung dipeluknya, gembira kan dia langsung dipeluknya. Akhirnya dia kata, astagfirullah, pergi engkau. Engkau tidak halal bagiku, katanya. Dia gak tahu ya. Enggak, ayah, aku adalah anakmu. Begitu dia dilihat, ada anaknya, baru dia itu sadar, kasih tahu semuanya, dia menangis. Nah, coba lihat. Akhirnya dia itu sampai punya anak lagi satu. Sampai sekarang masih hidup orangnya. Nah, ini ceritanya wanita yang soliha, sabar. Kalau suka marah-marah gak bakalan gak begini. Ya ngapain aku nunggu suamiku yang gak begini sudah. Gak bisa ngapa-ngapain, cari nafkah gak bisa. Lebih aku tinggal cari yang ganteng sana. Gitu. Nah, itu yang suka marah-marah. Tapi yang sabar gak. Gitu. Nah, tapi insya Allah semoga kita dapat suami yang baik. Suami yang soleh. Tapi tidak diuji dengan ujian yang berat. Kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga kalian semuanya diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menjadi benteng buat kalian menghadapi ujian-ujian, baik yang ringan maupun yang berat, menghadapi bisikan-bisikan setan, bisikan-bisikan hawa nafsu. Kalian terbentengi daripada segala macam kemaksiatan, dari segala hal yang menyebabkan kalian hidup sengsara di akhir waktu kalian, di akhir umur kalian nanti. Dan semoga kalian semuanya termasuk yang meninggalkan dunia yang fana ini, yang penuh dengan cobaan ini, yang penuh dengan musibah ini, dan badan husnul khatimah. Al-Hazini ya wa kunyatin saliha wa ala mana wa sawsali al-Fatiha. يا ربنا اعترفنا